Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal yang ketujuh, yaitu tentang arti keimanan dan ada berapa rukunnya. Ya. Iman artinya adalah keyakinan hati, ya, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Para ulama sering mengatakan atau mendefinisikan iman sebagai tasdiqun bil qalb, ya, wa qawlun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi pembenaran dengan hati, ucapan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota badan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 143, Allah berfirman, ya, ketika mengisahkan, ya, keadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang beralih kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Ka'bah, maka Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Ya. Imanmu di sini, ya, ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah salat kalian. Ya, salat kalian yang dahulu menghadap ke Baitul Maqdis tidak akan disia-siakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memerintahkan kalian untuk beralih ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari ayat tersebut kita bisa mengambil, ya, pelajaran bahwa salat, ya, yang merupakan amalan di mana di situ terdapat amalan anggota badan, ya, ruku, sujud, kemudian amalan lisan berupa zikir, surat yang kita baca, semuanya adalah termasuk atau dinamakan dengan al-iman. Dari sini para ulama mengatakan bahwa iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan dibenarkan dengan anggota badan. Kemudian, iman ini bisa bertambah dan berkurang. Ya, masing-masing keimanan seseorang adalah berbeda dengan lainnya. Dan makin hari, semakin banyak amal ketaatan yang kita lakukan, otomatis keimanan kita akan bertambah. Dan kalau kita melakukan kemaksiatan, maka iman kita juga akan menurun secara drastis, bergantung kepada kemaksiatan yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat 4. Allah berfirman, liyazdadu imanam ma'a imanihim. Ya, artinya supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Ini jelas menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kita sebagai seorang muslim tentunya ingin agar kita memiliki yang iman kian lama kian bertambah. Oleh karena itu, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk selalu melakukan amal ketaatan. Kemudian kita juga telah mengetahui bahwa iman itu rukunnya ada 6. Ya, sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis, ya, di mana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal iman? Apakah iman itu?" Maka beliau menjawab, "Al-imanu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman pada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini adalah rukun-rukunnya. Iman juga memiliki cabang-cabang. Ya, cabang-cabangnya sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya. Jadi iman itu memiliki 70 cabang lebih, ya. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu dari cabang keimanan. Ya, ini merupakan cabang-cabang keimanan yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kemudian menggali cabang-cabang tersebut dari seluruh ayat Al-Qur'an, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, dan seluruh hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengumpulkannya dalam beberapa buku mereka, dalam kitab mereka, dan persis sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, bahwa memang cabang keimanan itu kurang lebih ada 70-an, ya. Dan mereka menjelaskannya di dalam kitab-kitab tersebut, masing-masing dari cabang-cabang keimanan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ya, di antaranya mereka merinci bahwa cabang keimanan yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah, kemudian ada juga iman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, kemudian rukun iman yang 6, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berbuat baik kepada tetangga, ya, menjamu tamu yang datang ke rumah kita, dan masih banyak lagi amal kebaikan yang lain. Pendeknya, seluruh amal ketaatan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah semuanya masuk ke dalam cabang-cabang yang 70 ini. Kemudian, mudah-mudahan bisa jelas soal yang ketujuh. Kita berpindah kepada soal yang ke-8, ya, yaitu apa makna La ilaha illallah. La ilaha illallah memiliki dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kata la ilaha, yang artinya secara bahasa tidak ada Tuhan, ya. Kemudian illallah, kecuali Allah. Para ulama menjelaskan bahwa, ya, pengertian tidak ada Tuhan kecuali Allah adalah pengertian yang belum sempurna. Pengertian yang benar adalah, atau definisi yang benar adalah, tidak ada sesembahan yang patut diibadahi dengan sebenar-benarnya illallah, melainkan Allah. Mengapa demikian? Karena ternyata masih banyak, ya, sesuatu makhluk yang masih dianggap sebagai Tuhan, padahal itu bukan Tuhan. Oleh karena itu perlu di sini ditekankan bahwa definisi dari la ilaha illallah yaitu tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian soal yang berikutnya yaitu apakah Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita? Ya, jawabannya adalah benar. Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, Allah mengetahui, maha mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya. Apa yang dilakukan oleh semut, ya, yang berjalan di atas batu yang hitam pada malam hari, Allah juga mengetahuinya. Apa yang kita bisikkan kepada saudara kita, kepada teman kita, Allah juga maha mengetahui apa yang kita ucapkan. Tetapi zat Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah bersama dengan makhluknya. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu alal arshistawa. Ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, berada atau beristiwa di atas arsnya. Ya? Allah beristiwa di atas arsh. Arsh adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Yang mana arsh ini letaknya adalah di atas langit yang 7. Kemudian bagaimana istiwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita bayangkan, tidak perlu kita fikirkan, tetapi wajib kita meyakininya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsnya dan Allah tidak bercampur dengan makhluknya. Ya, soal ini tentunya membantah pemahaman sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Ya, Allah ada di mana-mana jelas tidaklah benar dan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu atau Ar-Rahman berada di atas, beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bertanya kepada salah seorang budak, "Aina Allah? Di manakah Allah?" Maka budak tersebut